Masuk matur sembah nuwun.

Aku minta tepuk tangannya dulu. Aku minta tepuk tangannya dulu. Spesial buat ibu ya. Aku yang mencari Bisa ya? Kalau ingin thank you. Insyaallah semuanya, biar adem dulu. Thank you. Coba mana dulu semuanya, angkat tangannya. Berhati di salam, Allah alaihissalam.